Tegasnya, ia tidak ragu mengeluarkan atau berpisah dengan harta yang dicintainya. Stop. Uang itu nek berani. Lamun pisah karo donyane iku lho mboten gelo, Pak. Sebab keyakinan wong aku lahir iku lho gak nggawa clana, gak nggawa jas. Ana wong lahir langsung jasan ngono. Ya ndul kandul. Diwelasi tulungi Allah, Masya Allah, dikei pakaian. Pakaian tambahin onok mode, onok motif, Masya Allah. Boleh gawa ya. Kok coba uangnya Masya Allah, gak dikei lengkap pakaian, terus ya belejet ngono. Sifat ini juga mempermudah untuk menahan amarah dan bersikap sopan santun. Amin. Dengan modal keberanian, seseorang dapat menggenggam erat ketegasan. Punya prinsip dan pendirian dalam praktek hidup dan kehidupan. Bahasa pojok kampung, mboten mincla. Nek yes yang ngomong yes, nek not yang ngomong not. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal laisa sadid bisur'ah innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Muttafaqun alaih. Bukanlah orang yang kuat itu kuat dalam bergulat, akan tetapi sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan nafsu ketika marah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, sing diarani wong kuat itu duduk sing kuat gelute, kuat pukulane. Tapi sing diarani wong sing kuat iku yaiku iso mekek nawa nafsune tatkalane muring muni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cukup astagfirullahaladzim. Pak, kok panas aku, gak kuat aku nang ini. Loh, tensine munggah, jantungan moro pedet, koe keplesese nyeret mlakune. Ketiga, nanti mang nek ngono kaya ke satu, kedua, ketiga nek anu ya satu, dua, tiga monggo. Tiga, keadilan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90. Qala Allah taala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Memberi kepada kaum kerabat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada ayat ini Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berbuat adil dalam segala aspek kehidupan, serta melaksanakan perintah Al-Quran dan berbuat ihsan. Negara ihsan itu keutamaan. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban. Ayat ini termasuk ayat yang sangat luas dalam pengertiannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, wa ajma'u ayatin fi kitabillahi lil khairi wasyar. Ya al-ayatul lati fin nakhli. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allahumma shalli ala Muhammad. Surat napa, Pak? Surat napa, Pak? Dados surat An-Nahl ayat 90 menika makna dan cakupannya sangat luas. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Ada tiga perintah dan ada tiga larangan. Mudah-mudahan punapa sing kula aturaken wonten dalu menika dipun dadosaken kali Allah ilmu ingkang manfaat lan barokah. Kula lan panjenengan semakin cerdas, semakin istiqomah, bisa memanfaatkan sisa umur kula lan panjenengan untuk mengagungkan asma Allah, menghidupkan agama Allah, meninggikan syariat Allah, dan mencintai hamba-hambanya. Sing telu perintah iku siji, berlaku adil, berbuat kebajikan, dan berbuat baik kepada kerabat.